Suarane wis sholat. Iya. Oke, luar biasa. Tuh. Kosmik komunitas pasukan joget kangen-kangen kreatif, mana kok duduk semuanya. Wah, tunjukkan yang terbaik, kalau joget berseragam itu akan lebih baik. Luar biasa, thank you. Ya. AKBP Yani, ya, makasih. Tadi Bapak Kompol siapa? Bapak Kompol Henry, makasih ya. Kapolsek dan Ramil beserta anggota-anggotanya semuanya menyampaikan ribuan terima kasih matur sembah nuwun. Oke. Mas Arifin enggak perlu banyak ngomong gini bobotan. Karena suara saya sudah habis sejak tanggal 4 kemarin ya. Luar biasa. Yang berikut ini saya tidak sanggup menolaknya. Karena ini permintaan. Sing jaluk ini yang disunat Ade Galang Oki Triadi jari ini. Om jari ini. Pak Fia aku sing ngendi sih jari ini. Kok gak tampil-tampil. Jadi terus terang saja saya gak bisa menolaknya. Karena permintaan dari putranya Bapak Karmadi ya. Ini yang disunat. Adik Galang selamat menempuh bentuk yang baru ya. Ya. Ono helm merah saya ya. Hah? Luar biasa. Alhamdulillah Bapak Karmadi Soibul Hajah hijrah di negeri orang. Dengan mempunyai keberhasilan yang lebih kita dan nangkap sera. Oke, okay. Alhamdulillah. Kalau orang ada orang tanya, kalau kayak begini nekano sera lengkap sak barikada panggungnya berapa harganya ketuban? Murah. Bisa dikoordinasi dengan Abah Soleh pimpinan sera. Kurang lebih 65 ya. Kayak ini lengkap ya. Murah meriah ya. Murah meriah. Saiki tak takoni sing sampean delok nang kene acara inbox SCTV sopo? Nang RCTI acara dasar sopo? Cek, ayo celuk bareng-bareng yo. Toting menghadap bagus, sis oke banget. S E R A Sera Dika Production. Tuban Ronggolawe bergetar. Tuban Ronggolawe bergoyang. Untuk Anda semuanya. Via Vale. Yeah.